وأصبحنا بنعمته إخوانا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. كما أخبر ربنا إن شاء الله الله مليكم. الحمد لله لقد hari yang ketujuh Allah limpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawan Allah, pada kuliah subuh ini saya menyampaikan ada 8 ciri manusia terbaik yang dalam beberapa hadis Rasulullah Allah sampaikan kepada kita. Tentunya kita ingin menjadi hamba-hamba Allah, menjadi manusia yang terbaik. Karena orang yang terbaik adalah orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan dari manusia. Orang yang akan mencapai sebuah kebahagiaan di dalam dunia ini dan kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan abadi dari akhirat nanti, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Dan memang bahwa mulia dan tidaknya manusia itu akan sangat tergantung dengan akhlaknya. Baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia, kepada sama manusia. Maka kita dalam hidup ini sering menemukan dalam kehidupan kita, ketika kita dimuamalahi, ketika kita bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang baik, itu menyenangkan kita, membuat kita berbahagia. Kita muamalah dalam berdagang, ketika kita jujur, ketika mereka amanah, maka yang ada adalah kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, ketika kita di dalam bermuamalah, kita mendustai orang, kita membohongi orang, kita mengkhianati orang, maka yang ada adalah penderitaan, luka hati yang panjang. Begitu pula demikian, ketika orang bermuamalah dengan akhlak yang buruk, maka kita pun merasakan betapa tidak nyamannya hidup dalam seperti itu. Oleh karena itu, bahwa akhlak yang baik adalah merupakan ciri khas manusia yang terbaik. Yang Nabi kata dalam sebuah hadisnya, khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kalau kita bicara soal akhlak sangat panjang sekali, karena akhlak itu akan terkait dengan bagaimana muamalah kepada Allah. Sehingga ketika dia memiliki akhlak yang baik kepada Allah, maka ibadahnya akan menjadi ibadah yang muatannya luar biasa, memberikan makna, memberikan nilai, memberikan arti dan kebahagiaan itu sendiri. Tentunya ketika muamalah kepada Allah dengan baik itu memiliki pemahaman. Kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki akhlak yang terbaik, manusia yang terbaik kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, muamalah kepada Allah tentunya dengan ma'rifatu syari'atihi, dengan kita mengenal, memahami syariatnya. Yang kemudian kita apa? Ya'malu biha. Kita mengamalkan ayat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang terkait dengan al-ibadah kepada Allah maupun yang lain-lainnya. Kepada manusia, hubungan kepada kedua orang tua, muamalah kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada teman kantor, teman sejawat, kepada ulama, kepada yang lain, bahkan kepada makhluk yang lain. Masalah dua, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Tentu kita ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang terbaik, maka akhlaknya. Bahkan salah seorang ulama, juga penyair dari Mesir, mengatakan, yang bernama Syauqi Bailey, mengatakan bahwa majunya sebuah bangsa ketika bangsa itu memiliki akhlak yang baik, dan rusaknya sebuah bangsa, hancurnya sebuah bangsa ketika bangsa itu akhlaknya rusak. Jadi akhlak sangat menentukan. Dan ternyata sekarang kita rasakan di negeri kita ini, kenapa kekayaan yang Allah limpah ruahkan begitu banyak kepada bangsa kita, tetapi ternyata bahwa begitu banyak orang-orang yang menderita, orang-orang kekurangan, orang-orang yang kemiskinan dan kelaparan, dan sebagian mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik yang memimpin bangsa ini. Korupsi semakin menjadi-jadi dan sebagainya, karena akhlak. Maju dan mundurnya sebuah bangsa adalah sangat tergantung akhlak bangsa itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, kita membutuhkan masyarakat yang berakhlak mulia. Kita membutuhkan para pemimpin yang berakhlak mulia. Kita membutuhkan pedagang, pengusaha yang berakhlak mulia. Karena itu akan membawa kebahagiaan, kemajuan bagi bangsa ini. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Yang kedua, kata Nabi adalah orang yang banyak amalnya dan orang yang panjang umurnya. Itu juga orang yang terbaik. Dan memang bahwa kita diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diutus ke muka bumi ini semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terbaik adalah kata Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Khairun nas, orang yang terbaik, man tala umruhu, yaitu orang yang panjang umurnya, wa hasuna 'amaluhu, dan baik amalnya. Nah, kita mohon kepada Allah seringkali, Allahumma ja'al umri tawilan. Ya Allah, berikanlah umur panjang, fita'atillah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin panjang usia orang itu dan semakin taat kepada Allah, maka semakin banyak membawa bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembali kepada Allah dengan banyak membawa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada hari kiamat bahwa hidup kita itu akan sangat ditentukan oleh baik dan buruknya amal kita, sedikit dan banyaknya amal kita. Ya marhamatullah, bahwa demikian manusia yang terbaik, manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Man yarji rabbi fal ya'mal 'amalan shalihah." Jadi siapa orang yang mengharapkan pertemuan kepada Allah, maka dia apa? Banyak beramal. Fal ya'mal 'amalan shalihah, amal-amal saleh untuk berkali yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah 16 ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fanuhyinahu hayatan thayyibah wa nadhiyanahu ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa orang yang beramal soleh, siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, maka orang itu akan mendapatkan hayatan thayyibah. Allah akan memberikan sebuah kehidupan yang thayyib, baik di dunia maupun di akhirat. Kita kadang-kadang suka mengukur kebahagiaan atau hayatan thayyibah itu dengan harta saja, tidak. Jadi hayatan thayyibah itu bukan sebatas orang itu banyak punya harta, tetapi hayatan thayyibah adalah orang yang ketika hidupnya itu dia menikmati kehidupan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup karena keberkahan hidupnya. Atau hidupnya biasa sehat, tidak banyak penderitaan sakit. Karena ada orang meskipun dia banyak punya harta tapi penyakitnya banyak sendiri. Penyakit liver, penyakit tumor, penyakit gula, macam-macam. Tapi ketika Allah memberikan kepada hamba-Nya yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah. Kalau dia tahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepada sebuah kehidupan yang baik. Keberkahan, kenikmatan, kesejahteraan dalam sebuah rumah tangganya, aman, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, begitu nak. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terbaik, orang yang dirinya itu seimbang antara kehidupan dunianya dengan kehidupan akhiratnya, antara pekerjaan yang dia kerjakan untuk kepentingan dunia dan amal untuk kepentingan akhirat itu seimbang. Tidak ada orang bagus ibaratnya, tapi apa mungkin kehidupannya sulit. Atau sebaliknya, ada orang kaya raya tapi amal akhiratnya tak sedikit. Itu bukan terbaik. Yang terbaik adalah orang yang seimbang antara kehidupan duniawi dengan ukhrawi. Nabi dalam surat bersabda, "Khairukum man lam yatrub akhiratahu li dunyahu wa la dunyahu li akhiratihi." Khairukum, kalian yang terbaik adalah kalian yang lam yatrub akhiratahu li dunyahu. Kalian yang tidak meninggalkan kehidupan dunianya dan juga tidak meninggalkan kehidupan anda untuk dunia, jadi seimbang. Sabda di lima antara Allah wa asan karena tidak kafir dunia, wa asin karena Allah ilaihnya. Demikian ayatnya. Bahkan kita masih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fabtagi fi ma'ata sallallahu al-akhirah wa la tanza natibaka min dunia." Jadi antara dunia dengan akhirat beran. Karena dunia menjadi sebuah wasilah untuk kita bisa mendapatkan waktu, tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik kepada Nabi. Khairukum man lam yatruk dunyahu di akhirat ini. Demikian. Dan itu enak. Seimbang. Kemudian, walam yakun halan arinan. Dan orang itu tidak menjadi beban orang lain. Minta-minta mau anak sekolah pinjam minta sama orang dan sebagainya, dia orang baik, orang soleh, tapi tidak seimbang gitu ya. Yang paling enak itu meskipun nggak saya tadi punya harta pas-pasan gitu pak ya, pas anak mau sekolah kita punya duit, pas kita pengen beli mobil pun punya duit, pas ada gitu. Itu paling enak, pas mau beli rumah ada juga. Yang pas-pasan ya, paling enak sana. Pasnya duit. Jadi kita punya kebutuhan, pas kita punya duit. Nah, itu yang terbaik. Walakan tanah tiba-tiba ya, dunia. Saya termasuk dulu, mungkin ketika masih SD ya, SMP. Ada guru saya mungkin yang punya persepsi pemahaman kayak sufi itu, sufi yang salah sebenarnya. Pokoknya dunia gak penting. Akhirat saja. Sehingga ini tidak menjadi motivasi buat orang berusaha mencari makna. Karena dikat bahwa tidak penting dunia itu. Padahal apa? Kata Allah, walaikan dan akhirat. Karena memang kita dunia penting dari dunia ini. Kita perlu makanan, kita perlu tempat tinggal, kita perlu kendaraan, perlu kenyamanan, kecukupan, penting. Saya sangat sangat rasional dan sangat rasional. Asal jangan tadi apa kepentingan dunia kita melupakan untuk akhirat kita, itu tidak boleh, harus seimbang, gitu. Kemudian yang keempat kata Nabi adalah berlaku baik kepada keluarga. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik muamalahnya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Nabi dalam surah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalian yang terbaik adalah kalian yang apa? Yang paling baik, paling berbuat baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling terbaik dalam muamalah kepada keluargaku, maksud Nabi. Nabi apa? Orang yang paling baik di dalam muamalah kepada keluarganya. Sehingga tidak ada istri Nabi yang dalam sejarah mengeluhkan Nabi, tidak ada. Soalnya apa? Dibuat senang oleh Nabi. Bahkan Nabi kalau panggil istrinya apa? Panggil di antara Aisyah. Aisyah itu yang punya pipi kemerah-merahan. Nabi untuk memanggilnya sebagai panggilan kecintaan, kesayangan sebagai seorang suami kepada istrinya. Makanya apa? Khumairah. Ya Khumairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Jadi senang. Ya, mungkin nanti bapak-bapak sekalian kalau pulang ketemu istri panggil pak panggilan yang menyenangkan istri ya pak. Jangan sebaliknya yang memuakkan, jangan panggil yang membuat istri jadi senang. Rasulullah ya Khumairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena apa? Aisyah orang Arab ya pipinya merah-merahan. Jadi apa? Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik muamalah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Dirasakan oleh istri kehadiran suaminya itu menyenangkan, manfaat. Begitu pula kepada anak-anaknya, sehingga ketika bapaknya di luar rumah, terasa rindu oleh anak-anaknya. Seolah-olah ada yang hilang gitu. Sehingga apa? Anaknya kangen. Juga apa? Istri kangen sama suami. Jangan sebaliknya. Kalau bapak di rumah, tetap anak-anak. Ngarep-ngarep apa? Bapaknya keluar aja. Atau sebaliknya juga seorang istri begitu. Bukan begitu. Tapi apa? Menyenangkan. Terbaik. Gitu. Bahkan Nabi seringkali membantu istri-istrinya masak di dapur. Mencuci pakaian, membantu sambil bercanda sama istrinya. Bahkan Nabi apa? Sambil menjahit pakaian yang sobek. Luar biasa. Menyenangkan, ngotong bawang bersama istri-istrinya di dapur. Khairukum, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi kalian yang terbaik adalah kalian yang paling baik muamalah kepada keluarganya. Kemudian yang kelima adalah membayar hutang. Segera apa? Membayar kalau punya hutang. Karena ada tiga perkara yang Nabi meminta agar segera kita bayar, dilakukan. Yang pertama adalah ketika kita punya hutang, segera dibayar. Yang kedua, kalau kita punya anak wanita perempuan, sudah balik kemudian dilamar oleh seorang laki-laki yang soleh yang baik, segera apa? Dinikahkan. Yang ketiga, ketika mayit atau orang meninggal, segera apa? Dikuburkan. Gitu nah. Kata Nabi dan sebaliknya, khairun nasi khairuhum qobo'an. Bagaimana? Kalian yang terbaik, khairukum, khairun nasi khairuhum qobo'an. Kalian yang terbaik adalah kalian yang segera membayar hutangnya. Yang mereka mengatakan, karena bukan persoalan yang cukup berat. Sampai orang yang mati syahid pun, ketika hutangnya belum dibayar itu, maka amalnya masih jatah Allah kubayi dan jatah di wabah. Maka apa? Segera dibayar. Apalagi masih biasa, ya. Mati syahid saja, ketika dia masih punya hutang, amalnya masih apa? Mu'anakun bayna sama dua qabr. Maka saya ditanya dengan orang yang meninggal itu biasanya apa? Membawa acara menyampaikan ketika jumlah ini punya sambutan, maka akan dilimpahkan kepada apa? Kepada ahli warisnya gitu. Mudah-mudahan tidak sampai miliar, Pak ya. Yang paling repot nanti orang yang meninggalkan hutang miliar atau repot lah. Sehingga apa? Bingung nanti kalau dia untuk membayarnya. Itu yang kelima apa? Khairun nasi khairun fa'lan. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang ketika dia menentang segera dibayar. Bahkan doa kita di dalam apa? Doa pagi dan sore, amat sore di antaranya apa? Kita minta agar dilepaskan dari apa? Merasa dililit hutang. Gitu lah. Karena orang yang pengen membangun izah dirinya itu orang yang segera membayar hutangnya. Bahkan tidak punya hutang. Kenapa? Karena dalam dikatakan bahwa orang yang punya hutang itu di malam harinya mengganggu kenikmatan tidurnya. Sehingga apa? Gelisah. Besok ketika siang hari juga menjadi sepi. Kenapa? Mau lewat sini kita ketemu sama orang yang menghutangi saya. Sehingga apa? Dan kurang punya izah. Ya, punya harga diri. Gitu nah. Dia merasa minder dan sebagainya. Maka segera apa? Dibayar. Yang terakhir, karena yang keenam, orang yang terbaik adalah orang yang paling orang yang bermanfaat bagi manusia. Khairul nasi anfa'ahu linnas. Riwayat Al-Qadai bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang apa? Yang manfaat bagi orang lain. Minimal banget apa? Bagi keluarganya. Bagaimana senang ketika ada suami di rumah. Istri mau senang ketika apa ada suami. Suami senang ketika ada suami. Anak senang ketika ada bapak dan ibu di rumahnya. Apa manfaat? Jadi tidak ada, maka terasa ada yang hilang. Begitu pula di masyarakat juga demikian. Di masjid juga demikian. Di masyarakat ketika ada simpulan, itu banyak dia memberikan manfaat kepada orang lain. Menolong orang, membantu orang. Ketika meninggal, dia orang yang paling cepat. Orang yang paling segera. Ketika orang sakit, dia segera orang yang pertama kali membantu dan sebagainya. Itu orang yang terbaik. Orang punya kebutuhan, dia orang yang segera tampil untuk membantunya. Khairul nasi anfa'ahu linnas. Jadi orang yang terbaik, orang yang manfaat bagi manusia. Begitu nak. Jadi salihun li nafsihi wa salihun li ghairihi. Saleh untuk dirinya, bahkan keluarganya juga apa? Saleh buat orang lain. Yang ketujuh, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kata lagi apa? Ini yang sering kita dengar ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kalian yang terbaik dengan kalian yang man ta'allama al-Qur'an, kalian yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena kata Nabi apa? La aqulu alif lam min harfun wa la zaid alif harfun la min harfun harfun. Orang yang membaca Al-Qur'an itu tidak Allah hitung pahalanya alif lam tersebut tidak seperti apa? Alif tersebut, lam tersebut, dan bina tersebut. Setiap huruf Allah hitung sudah berjumpa pahala bagi dia. Apa ini di Ramadan? Kullu amalin adama asli amtari dan ila sab'a mi'ati dhiqqin. Jadi apa? Amal kebaikan pada Ramadan itu Allah akan melipatkan dengan bukan lipat sampai 700 kali lipat pada ayat al-Qur'an ini, tergantung dengan keikhlasan dan kebaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Manusia terbaik, manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena memang yang dipelajari adalah kalam Allah, kalam Allah, minhajul hayatil bashar, sistem hidup manusia, qawlun min Allah Subhanahu wa Ta'ala, undang-undang Allah, aturan Allah, kaidah yang hak, sumber apa pedoman yang benar, yang mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hudan bagi kita, petunjuk bagi kita. Maka orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya terbaik. Kadang-kadang ada orang yang pandangan yang materialis ya, ketika melihat ada seorang ustaz mengajar di TPA kecil. Padahal apa? Dia kata Nabi orang yang terbaik. Jadi orang yang terbaik, orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jangan disepelekan itu. Kenapa? Nabi menganggap orang yang termulia, orang yang terbaik. Begitu. Jangan disepelekan. Meskipun dia cuma mengajar TPA, tapi itu yang terbaik. Yang terakhir, menjaga lidah dan tangan. Dan ini bagian yang berat. Ya. Lidah tidak bertulang. Seringkali kita apa? Berkata membuat orang kafir, seringkali riba, fitnah dan sebagainya. Kata Nabi, khairul muslimina man sarifal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang terbaik adalah muslim yang apa? Yang selamat dari apa? Lidahnya dan tangannya. Yang lidahnya tidak menyakiti orang lain. Ketika dia berbicara menyenangkan orang. Ketika dia berucap orang senang, nasihat, manfaat. Kemudian juga demikian tangannya. Tidak enteng tangan untuk memukul orang. Tidak enteng tangan untuk mengambil harta orang dan sebagainya. Tapi apa? Selalu memberi, membantu, menolong dengan tangannya. Maka apa kata Nabi? Khairul muslimina man khairul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi ada 8 poin ciri khas manusia yang terbaik yang Nabi gambarkan dalam beberapa hadisnya. Aku qauli hadza wa astaghfiru wa atubu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.